Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Asmawi ya. Hasyiah dari kitab Julumiyah. Ini sudah sampai di bab amil nawasih ya. Amil-amil yang merusak hukum mubtada dan khobar. Jadi kita akan mulai pembahasannya dari ini ya. Qauluhu kana wa ahwatuha ini. Meneruskan video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kana wa ahwatuha. Wabada al-musannifu biha li'annaha ummul babi li'khtisosiha bimazidi ahkam. Amil nawasih itu ada tiga ya, ada tiga. Tapi mengapa dari tiga itu musannif memulainya dengan kana wa ahwatuha? Itu alasannya adalah karena kana wa ahwatuha itu merupakan induk ya, induk dari bab amil nawasih. Mengapa induk menjadi induk? Karena kana wa ahwatuha itu memiliki beberapa kelebihan hukum dibanding dengan amil nawasih yang lain. Ada beberapa hukum yang hanya dimiliki kana dan tidak bisa dimiliki oleh amil nawasih yang lain. Wahya annaha tuhdafu ma'asmiha ba'da'in walau asyartiyata ini. Termasuk dari hukum itu, hukum yang hanya dimiliki kana adalah kana bisa dibuang beserta dengan isimnya bila berada setelah in dan lau yang keduanya merupakan huruf syarat ya. Wayahdifu naha wayubkun al khobar itu ya. Watuh dafu wahdaha watu awwadu anha ma'azaidah. Kana juga bisa dibuang sendiri tanpa isimnya dan diganti dengan mazaidah ya, ma tambahan. Jadi bisa dibuang beserta isimnya, bisa juga dibuang sendirian. Kalau dibuang beserta isimnya itu bila terletak antara setelah in dan lau syartiyah ya. Kalau dibuang sendiri itu nanti digantikan oleh mazaidah. Qauluhu fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hada indal bisriyin wa huwa ar-rajih. Amal kana ini, kana dan saudaranya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan ini merupakan pendapat ulama Basrah. Dan ini pendapat ini dianggap pendapat yang kuat. Hilafan lil kufiyin al-qailin bi'anal mubtada'a bakin ala raf'ihi. Walam ta'mal fihi hadhil af'ala syai'an. Jadi isimnya kana itu kan dibaca rofak ya. Isimnya kana itu dibaca rofa. Mubtada kan juga rofa. Jadi rofanya isimnya kana itu apakah disebabkan kana ataukah memang rofa yang sudah dimiliki mubtada sebelumnya? Ya, ini yang menjadi perbedaan antara Basrah dan Kufah. Kalau Basrah ya rofanya isimnya kana ya disebabkan kana. Kalau Kufah tidak. Rofanya itu adalah hukum mubtada sebelumnya. Jadi hukum mubtada itu masih tetap rofa dan fiil-fiil ini tidak berpengaruh pada itu. Wa yalzamu ala qaulil kufiyin anal fi'lan nasibun faqat. Wa tasmiyatul marfu'i biha isman tasmiyatan haqiqiyah. Wa yusamma fa'ilan majazan. Dan kalau kita mengikuti pendapat ulama Kufah, berarti kana wa ahwatuha itu amalnya hanya nasab saja, tidak amal rofa. Biasanya kan kita pahami kana beserta saudaranya itu merofakan isim dan menasabkan khobar. Itu menurut Basrah. Kalau menurut Kufah, karena itu hanya merofakkan khobar, hanya menasabkan khobar saja, tidak merofakkan isim. Karena rofaknya itu rofak sebelumnya sudah rofak. Kemudian isimnya kana itu dinamakan isimnya kana, bisa juga dinamakan fa'il ya. Jadi kata setelah kana yang dibaca rofa itu dinamakan isim dan penamaan ini adalah penamaan hakiki, bisa juga dinamakan dengan majas ya, tapi majas bisa juga dinamakan fa'il tapi fa'il secara majaz. Maksudnya bisa dua ya. Isim yang dibaca rafa setelah kana itu bisa disebut dua, bisa disebut isim, bisa disebut fa'il. Kalau disebut isim itu adalah penamaan yang hakiki, kalau fa'il itu penamaan majaz. Qauluhu wa tansibul khobar. Hada bittifaqil bittifaqin minal bisriyin wal kufiyin. Dan hukum kana beserta saudaranya, hukum yang kedua yaitu menasabkan khobar, itu seperti yang dijelaskan tadi. Hukum ini antara ulama Basrah dan Kufah ini sepakat ya, tidak berbeda pendapat. Karena perbedaannya tadi masalah apakah kana merofakkan isim atau tidak. Dan kata yang dibaca nasab setelah kana itu bisa dinamakan khobar, bisa dinamakan maf'ul. Kalau dinamakan khobar ini adalah hakiki ya, penamaan yang hakiki. Kalau dinamakan maf'ul, penamaan majazi. Wahia salah satu aksam minha ma ya'malu bila syartin wa huwa kana ila laisa. Dipandang dari sudut syarat, ada syarat atau tidaknya ya. Jadi amal kana beserta saudara-saudaranya ini kan sama, amalnya sama. Cuman untuk bisa beramal ini ada yang tidak disyaratkan apapun, ada yang disyaratkan ya. Dipandang dari ada atau tidaknya syarat beramal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama bisa beramal tanpa syarat ya, yaitu kana hingga laisa ya. Jadi berurutan mulai kana hingga laisa itu beramal tanpa syarat. Jadi secara berurutan dari kana hingga laisa itu bisa beramal tanpa syarat. Wa minha ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin aw syibhihi wa huwa arba'atun. Zala wa fatiha wa bariha wa nfaka. Bagian kedua bisa beramal dengan syarat sebelumnya ada nafi atau yang menyerupai nafi. Ini yang menyerupai nafi apa saja ini nanti penjelasannya ya. Harus ada nafi. Nafi itu apa? Huruf atau kata atau sesuatu yang meniadakan ya. Yang meniadakan. Wa minha ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah adzarfiyah. Wa huwa dama. Kemudian untuk yang terakhir, bagian yang terakhir adalah saudara dari kana yang bisa beramal dengan syarat didahului ma masdariyah dorfiyah ya. Ma-nya ini punya sifat dua yaitu masdariyah dan dorfiyah. Nanti akan dijelaskan ya. Bahwa dama yaitu adalah kata dama. Qauluhu kana yakni an-nakisah. Nahwu wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang pertama adalah kana. Kana ini bisa dua ya. Statusnya bisa dua. Ada yang namanya nakisoh. Nakisoh itu makna aslinya kurang. Kurang maksudnya membutuhkan khobar ya. Jadi maknanya tidak bisa sempurna sebelum ada khobar. Itu yang amil nawasih ini namanya nakisoh. Contohnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu zat yang maha mengampuni dan maha pemberi kasih sayang. Pokoknya kalau yang masuk pada mubtada khobar itu namanya nakisah. Wa takunu tamatan kama fi qauli ta'ala wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Terkadang kana juga tam, namanya tamah ya. Tam ini ya seperti fiil yang lain ya, ini nanti sudah ada pengertiannya ya. Contohnya seperti ayat wa in kana dzu usratin, bila kebetulan orang yang punya hutang itu miskin, belum bisa membayar, ya sunahnya fanadiratun ila maisarah, ditunggu hingga dia mampu membayar. Jadi ini ayat terkait hutang ya, ayat terkait hutang yang sebagai contoh ma tamah ya. Kita itu tidak boleh memaksa orang lain melunasi hutangnya kalau dia memang benar-benar tidak mampu. Nadirah ila maisarah itu ya perintah untuk menunggu hingga dia mampu. Wal farqu baina tami wan naqis, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.